Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الطلبة رحمنا ورحمكم الله kita lanjutkan kembali membaca kitab التوحيد yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan Ibn Abdillah Al-Fauzan hafizahullah. Kita masih pada bab yang kelima atau fasal yang kelima. Yaitu tentang keutamaan sahabah dan apa yang wajib meyakininya, seorang meyakininya tentang terhadap mereka, dan demikian pula madhab ahli sunnah wal jamaah tentang apa yang terjadi pada mereka para sahabah. Baik. Kita lanjut penjelasan beliau. Qala hafizahullah Fa afdalus sahabati al-khulafa'ul arba'ah. Dan seutama-utama sahabat dari kalangan para sahabat, yang paling utama tentunya dari sisi keutamaan yang ada pada mereka adalah al-khulafa al-arba'ah. Ya, al-khulafa al-arba'ah. Siapakah mereka? Mereka adalah Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali. Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Ya, empat khalifah ini adalah dari kalangan sahabah yang paling utama, ya, dari sisi keutamaan tentunya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka. Kemudian setelah mereka siapa? Thumma baqiyatul asharah al-mubashirin bil jannah. Ya, kemudian yang setelah empat mereka adalah 10, ya, dari para sahabat yang diberikan kepada mereka kabar gembira, ya, dijanjikan bagi mereka dengan surga. Sepuluh sahabat tersebut adalah empat orang yang pertama dari khalifah tadi, ya. Wahum haula'il arba'ah, empat khalifah yang pertama tadi. Kemudian yang berikutnya adalah Talhah, Az-Zubair, wa Abdurrahman bin Auf, wa Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد ya. Yani 10 sahabat yang diberikan kabar gembira masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali. 4. Kemudian Talhah, Zubair, Rahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Sa'd bin Abi Waqqas dan Sa'id bin Zaid. Allah alam. Wafdul muhajirun ala al-ansar. Ya. Kemudian setelahnya ya diutamakan dahulukan dari kalangan muhajirin atas ansar kaum apa kalau dari orang-orang ansar. Demikian pula Ahlu Badr ya. Demikian pula Ahlu Bay'atul Ridwan. Demikian pula diutamakan man aslama qabla al-fathi wa qatal. Orang yang berislam sebelum fath, yani fath Makkah ya. Dan ikut dalam peperangan. Ala man aslama ba'da al-fath, terhadap orang yang berislam setelah fath Makkah. Nah, ini diantara keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para sahabatnya. Dari yang Allah berikan padanya keutamaan yang lebih, kemudian dari kalangan mereka para sahabat yang setelahnya, yang semuanya dari mereka memiliki keutamaan, tentunya Allah berikan kepada mereka keutamaan. Yang tentunya masing-masing dari mereka ya Allah berikan keutamaan yang berbeda-beda. Ya. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Dan ini kelanjutan penjelasan yang awal pada pertemuan yang sebelumnya yang menyebutkan atau menjelaskan dari ayat yang dibawakan oleh beliau hafizahullah pada penjelasan yang telah lalu. Allah alam. Qala ats-tsani. Kemudian yang kedua. Penjelasan pada fasal yang kelima ini yaitu madhhab ahli sunnah wal jamaah fi ma hadatha baina as-sahabati min al-qital wal fitnah. Itu tentang penjelasan tentang madhab ahlu sunnah wal jamaah terhadap apa yang terjadi di antara para sahabat Rasulullah SAW dari peperangan dan fitnah yang terjadi di antara mereka para sahabat. Ya, bagaimana madhab ahlu sunnah memandangnya? Qala beliau di sini menyebutkan yang pertama yaitu tentang sebab terjadinya fitnah di antara sahabat, yakni sababul fitnah, sebab terjadinya fitnah yang terjadi di antara para sahabat. Qala ta'amara al-yahudu 'ala al-islami wa ahlihi 'ala al-islami wa ahlihi, yakni konspirasi atau rencana yang ada dari kalangan Yahud, dari orang Yahudi terhadap Islam dan Ahlul Islam. Fadassu makiran khabithan tudahiru bil Islam kadiban wazuran. Ya. Kemudian mereka apa? Menyusupkan, memasukkan orang yang membawa makar dengan makar yang khabith, yang jelek, yang keji, dengan cara menampakkan Islam, ya, zahirul Islam, menampakkan Islam dengan bentuk kedustaan dan penipuan. Allah a'lam. Siapa orang tersebut yang membawa makar yang diutus dari kalangan Yahud, ya, yang disusupkan ke di tengah-tengah kaum muslimin? Huwa Abdullah ibn Sabah. Dia adalah Abdullah ibn Sabah min Yahudi Yaman. Abdullah ibn Sabah ini adalah dari kalangan Yahudi dari Yaman. فأخذ هذا اليهودي ينفث حقده وسمومه ضد الخليفة الثالث من الخلفاء الراشدين يعني عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. Maka orang ini, ya, Abdullah bin Sabah ini dari kalangan Yahudi ini memulai melancarkan, mengembuskan kedengkiannya, meniupkan kedengkiannya dan racunnya ke hadapan khalifah yang ketiga dari khulafa ar-rasyidin, yaitu Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu wa radhah. Wa yakhtaliqu tuhma wa dhiddahu. Kemudian apa? Dia memulai merekayasa tuduhan-tuduhan, ya, ke hadapan khalifah Uthman. فالتف خاله من من خدع به يا من كسر النظر وضعاف الايمان ومحب الفتنه مكابه mengelilinginya di sekitar beliau dari orang-orang yang apa tertipu dengannya, yaitu orang-orang yang masih pendek pandangannya, masih dangkal pandangannya, lemah keimanannya. Yang orang-orang seperti ini biasanya apa? Mencintai, senang yang ketika terjadi fitnah, muhibbil fitnah. Wantahatil mu'amarah biqatilil khalifah Ar-Rashid Uthman ibn Affan madluman. Sampai kemudian apa? Rencana apa? Pembunuhan. Membunuh Khalifah Ar-Rashid Uthman ibn Affan, ya, madluman, dengan cara yang zalim. Wa ala athar maqtalihi hasal al-khilaf, hasal al-ikhtilaf bainal muslimin. Ya. Sehingga pengaruh dari terbunuhnya beliau didapati perselisihan, ya, perselisihan antara kaum muslimin. Wasyabbatil fitnatu bitakhrid min hadzal yahudi wa atba'i, min hadzal yahudi wa atba'i. Ya. Sehingga kemudian terus-menerus berkembang fitnah ini dengan apa yang datang dari bentuk semangatnya, ya, orang Yahudi ini dan pengikutnya dalam rangka apa? membuat fitnah tersebut dengan membunuh khalifah. Ya. Sehingga apa hasal al-qital bainas sahabah an istihadin minhum. Ya. Bentuk semangatnya apa? Orang Yahudi tersebut dengan pengikutnya memanas-manasi, ya, dengan fitnah yang mereka lancarkan, dengan pembunuhan yang terjadi, membunuh Khalifah Ar-Rasyid Uthman bin Affan. Hasal al-qital baina as-sahabah an istihadin minhum, sampai kemudian terjadi apa, saling atau peperangan, ya, antara sahabah karena satu ijtihad dari mereka yang mereka pandang. Wallahu alam. Baik. Tentunya kisah ini di sana diceritakan ma'ruf, ya, panjang tentang apa? Kisah terbunuhnya Utsman bin Affan. Tentunya kalian juga sudah tentunya sudah melewati tentang kisah para sahabah ridwanullah alaihim ajma'in, yang terjadinya tersebut adalah karena konspirasi dari Yahud, yaitu siapa tadi, seorang makir, disusupkannya seorang makiran khabithan, orang pembawa makar yang khabith, yang keji, ke dalam Islam dan kaum muslimin untuk membuat fitnah sampai kepada pembunuhan Uthman bin Affan. Makir tersebut, makiran khabithan tersebut adalah orang dari kalangan Yahudi di Yaman yang bernama Abdullah bin Sabah. Ya, sampai terjadi apa yang terjadi, bahkan terjadi perselisihan, bahkan peperangan antara apa para sahabah karena ijtihad mereka. Wallahu a'lam. Qala hafizahullah, beliau di sini juga menukilkan apa yang datang dari apa pensyarah kitab Aqidah Tuhawiyah. Qala syarih Tuhawiyah, inna aslar rafum innama ahdathahu munafiqun zindiq. Sesungguhnya asal terjadinya penolakan tak lain muncul dari seorang munafik zindiq. Qasduhu ibtalu dinil Islam, yang tujuannya adalah menolak agama Islam, membatilkan agama Islam. Wal qadah fi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan menodai, ya, menjelaikan, menodai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama dzakara dzalika ulama, sebagaimana yang telah disebutkan oleh para ulama. Fa inna Abdullah bin Saba lamma azhara al-Islam arada ayyufsid ad-din al-Islam bimakrihi wa khabthihi. Sesungguhnya Abdullah bin Saba ini, Yahudi Yaman ini, tatkala menampakkan Islam karena dia menyusup ke tengah-tengah kaum muslimin, arada ayyusida din al-Islam, dia menginginkan untuk merusak agama Islam dengan makar yang dilakukan dan kejinya yang makar yang dilakukan. Di sini pensyarah Aqidah Tauhidiyah di sini menyebutkan kama fa'ala Paulus bidin Nasraniyah, seperti yang dilakukan oleh Paulus, ya, Paulus yang terhadap din agama Nasrani. Fa adhara tanassuk, sehingga dia menampakkan apa? Ke rajinnya ibadah, ya. Menampakkan kesolehannya. Menampakkan pula tsumma adhara al-amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Menampakkan di tengah-tengah kaum muslimin tentang amar ma'ruf nahi munkar yang dia kerjakan di tengah kaum muslimin, hanya menampakkan saja, ya, hatta sa'a fi fitnati Utsman wa qatalah, ya, hatta sa'a fi fitnati Utsman wa qatlihi wa qatlihi, sampai kemudian berusaha untuk melakukan satu fitnah kepada Utsman dan membunuhnya. Ya. Thumma lamma qadima 'ala al-Kufa adhhara al-ghuluwa fi 'alihi. Kemudian tatkala datang ke Kufah, dia mulai menampakkan sikap ghulunya kepada Ali radhiyallahu ta'ala. Dia menampakkan nasr, an-nasr lahu, ya, menolong dengan penolongan kepada beliau, ya. Dia tamakkan lebih dalik min aghrabihi, agar supaya apa? Agar supaya bisa dengan itu, ya, dengan menampakkan semua itu, agar supaya bisa apa yang dia inginkan itu terrealisasi. وبلغ ذلك عليا فطلب نعم وبلغ ذلك عليا فطلب قتله فهرب منه الى قريش يا وخبره معروف في التاريخ. Namun ketika khabar tersebut sampai kepada Ali radhiyallahu ta'ala anhu, Ali beliau mengetahuinya, maka beliau pun kemudian mencari orang tersebut untuk apa? Untuk membunuhnya. Maka orang tersebut pun lari kepada Quraisy, dan beliau di sini menyebutkan, dan berita ini, khabar tentang ini, ma'rufun fit tarikh, ya, ma'ruf, ya, di sejarah tentang mereka, ya, dalam kitab-kitab tarikh sejarah ini ma'ruf, ya, kisah ini, cerita ini, ya, Allahu a'lam bissawab. Dan di sini hanya dinukilkan secara ringkas saja, yaitu berkaitan dengan apa yang terjadi di tengah-tengah para sahabat, mungkin dari apa yang terjadi di antara mereka dari peperangan antar sahabat, ya, fitnah yang terjadi di tengah-tengah mereka. Sebab terjadinya hal tersebut adalah dikarenakan apa tadi? Adanya penyusup, ya, yang memang disusupkan ke tengah-tengah kaum muslimin dari kalangan Yahud, dan disebutkan dia adalah munafiq zindiq, ya, tujuannya untuk merusak agama Islam, ya, melalui mereka. Ya. Allahu ta'ala a'lam bis-shawab. Qala, demikian pula beliau wabidahullah menukilkan apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Qala Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, falamma kutila Uthman radiyallahu ta'ala anhu tafarraqatil qulub wa'adumatil kirub. Terkala terbunuhnya Utsman, ya, Khalifatul Rasid Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala an, maka terpecahlah hati-hati mereka dari kalangan siapa? Para sahabat. Dan semakin besar kegelisahan mereka para sahabat. Wadhaharatil asyrar, dan makin nampak kejelekan demi kejelekan di tengah-tengah mereka. Wadhallal akhyar, dan menjadi hina dan rendahnya, ya, orang-orang yang di situ ada orang-orang apa? Orang-orang pilihan. Wasa'a fil fitnati man kana 'ajizan anha, ya. Dan berusaha masuk pada fitnah tersebut, orang yang lemah, ya, orang-orang yang lemah darinya masuk dalam fitnah, orang-orang yang lemah, ya. Wa'ajiza 'anil khair was-salah, demikian pula lemah pula dari sisi kebaikan-kebaikan, ya. Was-salah, kebajikan-kebajikan, man kana yuhibbu iqamatahu, ya, au iqamatuhu, dari orang-orang yang dahulunya senang menegakkan kebaikan dan kebajikan-kebajikan, jadi lemah. Orang yang dahulunya, ya, senang, ya, selalu menegakkan yang namanya apa, al-khair was-salah, itu menjadi lemah untuk menegakkannya. Wallahu a'lam bissawab. Fabayi'u amirul mu'minin Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Maka kemudian mereka membaiat amirul mu'minin Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Wahu ahakun nas bil khilafati hina idin. Dan beliau, itu Ali radhiyallahu ta'ala anhu, adalah orang atau manusia yang paling berhak, ya, untuk memegang kekhilafahan tersebut di waktu itu, yakni setelah terbunuhnya Uthman. Wa afdalu man baqiya, dan beliau Ali radhiyallahu anhu adalah, ya, dari sahabat yang paling utama yang tersisa, ya. Lakin kanatil qulub mutafarriqah, namun, ya, apa, beliau dengan dibaiatnya beliau dalam keadaan apa, hati-hati, ya, dari para sahabat yang ada di dari orang-orang yang ada di sekitar beliau telah terpecah, ya, karena terbunuhnya Uthman tadi, ya. Dan wanarul fitnah mutawaqqidatun, yakni dan api fitnah pun masih apa, menyala, ya, hati-hati mereka masih terpecah, api fitnah pun masih menyala-nyala, ya. Falam tattafiqal kalimah, dan mereka belum bersatu di atas satu kalimat, ya. Walam tantadimul jamaah, demikian pula apa, belum tersusun rapi, terorganisir, tersistem sebagaimana sebelumnya, karena terpecah hati mereka. Walam yatamakkanul khalifah ukhyarul ummah min kulli ma yuridunahu minal khair wa dakhala fil furqati wal fitnati aqwam wa kana man kan, dan belum mampu, ya, untuk menguasai, menjalani apa yang ada di sekitarnya, ya. Al-khalifah wa khiyarul ummah, dan orang-orang pilihan dari setiap apa yang mereka inginkan dari kebaikan, ya, belum bisa menguasainya sepenuhnya, belum mampu menguasai sepenuhnya, sehingga apa, masuklah pada perpecahan dan fitnahnya, ya, dari kaum-kaum yang ada, dan terjadi, ya, apa yang terjadi di antara mereka. Allahu a'lam bissawab. Nah, sehingga fitnah yang terjadi pada zaman Khalifah Uthman adalah fitnahnya sangat besar, ya, sangat mempengaruhi apa yang ada dari orang-orang dari sahabat di zaman Uthman tersebut, ya, karena fitnahnya yang terjadi sampai pun mereka saling apa, berpecah, ya, yang tadinya satu kalimat terpecah, sehingga tentunya khalifah yang setelahnya, yaitu Ali, perlu untuk apa, mengokohkan, berusaha untuk apa, menjaga dan menguasai untuk bisa melakukan apa yang beliau inginkan dari segala kebaikan, ya, untuk mereka. Wallahu a'lam bissawab. Namun dengan adanya, ya, fitnah-fitnah yang ada yang belum padam. Wallahu a'lam bissawab. Ayuhat talaba rahimani wa rahimakumullah. Baik. Demikian, ya, untuk sementara waktu yang kita baca. Nanti tentunya masih bersambung, masih ada beberapa penjelasan yang perlu dijelaskan di sini yang menyebutkan tentang madhab ahlu sunnah, ya, ahlu sunnah wal jamaah, terhadap apa yang terjadi dari fitnah di tengah-tengah mereka para sahabah, dari ilqital wal fitnah yang terjadi di tengah-tengah mereka. Di sini beliau menyebutkan secara ringkas, ya, tentang kisah terjadinya fitnah di zaman Uthman, ya. Baru nantinya masih ada sedikit penjelasan. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala nanti akan menyebutkan, yaitu tentang madhab ahli sunnati wal jamaah fil ikhtilaf, ya, alladhi hasal wal fitnatu allati waqa'at. Dia akan menyebutkan, yaitu tentang madhabnya ahli sunnah wal jamaah terkait ikhtilaf, perselisihan yang terjadi di tengah-tengah sahabah, demikian pula fitnah yang terjadi di tengah-tengah mereka. InsyaAllah kita baca di pertemuan berikutnya. Allahu ta'ala alam bisab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.